kaum muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, bertakwalah kita semua kepada Allah Azza wa Jal, dan ketahuilah bahwasanya ketinggian derajat dan keselamatan dengan mempelajari sunnah, dengan menuntut hadis Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Azza wa Jal dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 122, liyatafaqqahu fid din, hendaknya mereka tafaqquh fid din, memahami ilmu agama ini, belajar ilmu agama ini, belajar sunnah, belajar hadis. Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, siapa yang diinginkan kebaikannya oleh Allah Azza wa Jal, maka Allah akan pahamkan dia ilmu agama. Tapi tentunya harus belajar kalau mau paham ilmu agama, paham sunnah, paham hadis. Harus duduk di majelis ilmu. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Tabrani, fa innal ilma bitta'allum, sesungguhnya ilmu itu dengan belajar. Dan belajar itu kemuliaan. Belajar sunnah, belajar hadis itu merupakan kemuliaan, kata Sufyan Ats-Tsauri, seorang tabi'in. Dia mengatakan, utlubu al-ilma, belajarlah kalian ilmu agama ini. Fa innahu syarafun fid dunya wa syarafun fil akhirah. Allahu Akbar. Sesungguhnya belajar ilmu agama, belajar sunnah, belajar hadis itu kemuliaan di dunia ini dan di akhirat. Makanya yang mau ketinggian derajat dan mau keselamatan dari penyimpangan-penyimpangan, dari kesyirikan, dari kebidahan, hendaknya dia belajar, belajar sunnah, belajar hadis. Subhanallah. Dan berkata Bishr Ibn al-Harith al-Hafi, dia mengatakan, la a'lamu ala wajil ardi amalan afdalu min talabul ilmi wal hadis. Kata beliau, aku enggak mengetahui ada amalan yang paling utama di muka bumi ini dari amalan-amalan sunnah, kecuali amalan menuntut ilmu agama dan menuntut hadis, belajar hadis. Karena dengan hadis kita tahu bagaimana caranya sholat dari mulai takbir sampai salam. Karena dalam Al-Quran enggak ada penjelasan dari mulai takbir Allahu Akbar sampai salam. Rinciannya di mana? Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, di dalam sunnah. Dan kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, talabul hadis fi hadzal zaman afdal min sa'iri anwa'i tatawwu'. Sesungguhnya belajar hadis, belajar sunnah di zaman sekarang ini, zamannya Khatib Al-Baghdadi, dia mengatakan belajar hadis di zaman sekarang ini lebih utama dari amalan-amalan sunnah yang lainnya. Dan kata Syekh Jamal Furaihan ketika mengomentari perkataan Al-Khatib Al-Baghdadi, dia mengatakan, wa nahnu ahwaj, dan kita di zaman sekarang ini lebih butuh ilaihi, di dalam belajar ilmu agama, di dalam mempelajari sunnah, mempelajari hadis, min zamanil Khatib Al-Baghdadi, dari zamannya Khatib Al-Baghdadi. Makanya wahai kaum muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, belajarlah Dan belajarnya belajar sunnah, belajar hadis. Karena sesungguhnya sunnah itu adalah penjagaan. Berkata Imam Az-Zuhri, "Qad madu min ulama ina yaqulun." Sesungguhnya telah berkata dari ulama-ulama kita dan mereka mengatakan al-i'tisamu bi sunnatin najah. Sesungguhnya berpegang teguh dengan sunnah. Dan tidak akan mungkin kita bisa berpegang teguh dengan sunnah kecuali dengan setelah mempelajarinya. Sesungguhnya berpegang teguh dengan sunnah kesuksesan, keselamatan dari penyimpangan, dari kesyirikan, dari kebid'ahan. Dan juga berkata Imam Malik bin Anas, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, dia mengatakan as-sunnah safinatun nuh. Sunnah itu adalah bahteranya Nabi Nuh alaihissalam. Man rokibahan najah, siapa yang mengendarai bahtera tersebut, maka dia selamat, tidak tenggelam di lautan. Wa man takhallafa anha ghorq, dan siapa yang enggan mengendarai bahtera tersebut, maka dia akan binasa, sehingga dia menyimpang, sehingga dia masuk ke dalam jerat-jerat subhat dan syahwat. Sebabnya karena dia enggak mau belajar ilmu agama. Makanya wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, belajarlah ilmu agama, belajar hadis. Sesungguhnya kemuliaan dan keselamatan dengan kita mempelajari hadis, dengan kita mempelajari sunnah, sehingga kita menjadi orang yang tinggi kedudukannya di sisi Allah dan selamat di dunia dan di akhirat. Semoga kita termasuk orang-orang yang selamat. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat, innahu wal ghafurur rahim, fastaghfiru. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, wa sallallahu 'alan nabi wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, belajarlah ilmu agama. Istiqomalah di dalam belajar ilmu agama. Bukan karena ingin banyak riwayat hadis, bukan karena ingin banyak kitab, tapi dalam rangka supaya bisa ngikutin Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis. Dan ini kewajiban kita semua. Dan belajar bukan untuk berbangga-banggaan. Belajar untuk mengikuti Al-Quran dan hadis sehingga kita jadi ahlul Quran, ahli sunnah. Dan berkata Imam Al-Barbahari dalam kitab Sahih Sunnahnya, dia mengatakan, "I'lam, ketahuilah, innal ilma, sesungguhnya ilmu, laisa bikasrati riwayat wal kutub." Ilmu itu bukan dengan banyaknya riwayat-riwayat hadis, dan juga bukan dengan banyaknya kitab-kitab. Bukan. Lakinal alim man ittaba'al kitaba wa sunnah wa in kana qalil al ilm wal kutub. Akan tetapi orang yang berilmu itu adalah orang yang mengikuti Al-Qur'an dan hadis. Walaupun ilmunya sedikit, walaupun kitabnya sedikit, atau bahkan enggak punya kitab, tetapi dia belajar. Dan dia belajar untuk ikuti Al-Quran dan hadis, untuk mengamalkan Al-Quran dan hadis, maka dia adalah orang yang berilmu. Wa man khalafa al-Quran wa hadis fa huwa shaibu bid'ah wa in kana katsirur riwayah wal kutub. Dan siapa saja yang menyelisih Al-Quran dan hadis, siapa saja yang menyelisih Al-Quran dan hadis, ya, walaupun banyak periwayatannya, walaupun banyak kitabnya, tapi dia menyelisih hadis, kata Imam Al-Barbahari, sesungguhnya dia adalah pelaku bid'ah, yang tentunya dia tidak akan selamat dari penyimpangan dan tidak akan selamat dari api neraka. Kata Rasulullah SAW, "Ta inna Fa inna muhdatsatil umur bidah. Sesungguhnya perkara-perkara baru dalam agama adalah bidah, dan setiap bidah dan pelakunya tempatnya di dalam api neraka. Wahai kaum muslimin, jemaah-jemaah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, belajarlah sunnah, belajarlah Al-Qur'an, belajar sunnah, belajar hadis, untuk supaya kita mengikutinya. Semoga kita dengan itu sukses di dunia dan di akhirat. Innallah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad.